Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan majlis ini menjadi penghapus dosa dan aib. Jadikan majlis ini menjadi peneguh iman, menjadi penyambung silaturahim. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Kau hadirkan di sorgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang baik, terima kasih atas undangan ini. Jadi silaturahim itu bukan masalah salaman saja, karena ada salaman yang bikin sakit hati, yaitu salam tempel, salam Judas. Juga silaturahim bukan masalah berkunjung saja, karena ada yang berkunjung itu jadi dosa karena sibuk memperlihatkan tas baru atau celetak-celetuk nanya timbangan badan dan cicilan. Jadi silaturahim ini adalah masalah hati. Ada yang jauh tidak bisa jumpa secara fisik tapi dekat di hati. Ada yang dekat secara fisik tapi jauh di hati. Aa pernah melihat sebuah tayangan film, video ringkas tentang seorang ibu-ibu di Kolombia, jauh di sana, masuk ke kebun binatang lalu memukul teralis kerangkeng singa. Singa itu berbalik, lalu singa ini berdiri dan mengeluarkan tangannya, ternyata memeluk ibu ini. Dipeluk dengan pelukan yang kalau ibu lihat videonya pasti nangis. Singa ini memeluk luar biasa, peluk sana begini, didekap. Padahal ibu itu kecil saja, sedang singanya besar. Semua orang kagum, bagaimana, apa amalan si ibu ini? Kenapa singa, binatang, binatang buas, begitu menyayangi dan merindukan ibu ini? Punya apa? Ibu ini punya apa? Apa karena cantik sehingga singa memeluknya? Tidak. Apa karena badannya bagus? Saya tidak nyebut seksi ya. Badannya? Tidak. Apa karena tasnya mahal? Tidak. Apa karena cincinnya bagus? Tidak. Apa karena suaminya pejabat? Apa karena gelarnya panjang? Punya apa ibu ini? Singa saja sampai takluk. Ternyata ibu ini punya dua. Satu, kasih sayang. Yang kedua, ketulusan. Karena bukan Islam, jadi derajat paling tulus. Kalau Islam, derajatnya ikhlas. Ternyata punya dua ini saja, itu singa, binatang buas, takluk. Pertanyaannya, kenapa suami ibu tidak takluk ke ibu? Karena kurang katih tayang. Kenapa anak-anak ibu tidak nurut? Nah ini dia hadirin yang harus kita evaluasi. Kenapa jadi melongo begini semuanya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, nabi penuh kasih sayang. Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang. Al-Quran mengawali segala setiap suratnya selain surat At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dia hadirin, Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Kita tidak pernah lihat wajahnya, tidak mendengar suaranya, tidak tahu rekamannya, tidak ada videonya. Tersentuh hati kita. Tadi syair tadi pun ungkapan di waktu kembali, maaf, waktu hijrah. Kenapa ibu-ibu ngumpul begini? Berjilbab, baca Quran. Kuatan apa yang dimiliki Rasulullah sampai kita patuh padahal tidak pernah tahu Arab, bukan ya, bahasa Arab juga enggak ngerti. Ayo, inilah kekuatan kasih sayang dan keikhlasan. Bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian, saya tidak menyangka ceramahnya seringkas ini, karena intinya kan dipahami. Nah, mikir semua sekarang, pantas suami saya jarang pulang. Coba saya nanya sedikit, Bu, apakah ibu mau punya suami yang mudah tersinggung, yang mudah sakit hati? Maukah punya suami yang mudah jengkel, yang suka marah-marah, mau tidak? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan, mau tidak? Yang susah memaafkan, mau tidak? Yang kerjanya ngomel-ngomel, suami yang ngomel, mau tidak? Sama. Kami para suami juga tidak mau punya istri yang sensi, mudah jengkel, mudah ngomel. Masalahnya ibu-ibu mah cuma mikirin perasaan ibu. Tuh, mikir lagi. Atau dari mana kelihatan? Dari alisnya. Betul kan, Pak? Kami juga ingin istri yang begitu ya, Pak. Coba, Bu, ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, atau diacuhkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Oh, kalau sudah dinasehati, dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Secara pribadi. Maunya kalau sudah dinasehati diungkit-ungkit kesalahannya, atau cukup sekali saja? Sekali saja. Apakah mau dimaafkan oleh suami atau tidak? Mau. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Aduh, manis pisan kahoyong nama ampun. Coba, Pak, keinginannya luar biasa. Kalau bikin salah, dinasehati dengan lemah lembut, sembunyi-sembunyi, cuma sekali. Udah gitu langsung dimaafkan, gitu maunya, Bu? Hari ibu ke suami gitu enggak? Nah, inilah. Jadi kita sudah tahu sebetulnya masalahnya ya. Halo? Ya, ini ilustrasinya aja ya. Bu, tahu enggak titik lemah umat Islam sekarang? Kita tuh menjamur pengajian itu. Tetapi ini saya mohon maaf ya, tidak sedikit suami yang kecewa padahal ibunya ahli pengajian. Aa, istri saya tuh ngaji tuh seperti makan obat, sehari 3 kali dan lama. Tapi A, maaf, yang berubah itu ternyata hanya seragamnya. Kelakuannya mah mantep weh, istiqomah. Judesnya, cerewetnya, males ya. Dan peningkatan yang nyata tuh bukan iman tapi cicilan. Saya mikir, kenapa bisa begini? Nih dengerin ya Bu ya, sebelum kita bahas silaturahim. Kenapa ada orang yang belajar agama tapi perilakunya tidak cocok dengan ilmu yang dipelajarinya? Bahkan ada orang yang ceramah agama tapi kelakuannya tidak cocok dengan yang diceramahkannya. Satu penyebabnya harus tahu ya. Dari awal itu belajar agamanya sudah salah niat. Allah tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Ibu kesini mau apa? Allah tahu. Ada yang belajar agama ingin dekat dengan Allah, tapi ada yang belajar agama hanya ingin dunia. Ada yang ke majelis taklim supaya kelihatan kita ini orang majelis taklim. Apalagi kalau grupnya ada nama, supaya kelihatan, supaya dinilai orang beda. Ada yang suka milih grup artis supaya kelihatan kayak artis. Ada yang masuk grup orang kaya supaya kelihatan saya ini grup pengajian elit. Jadi ada yang datang ke majelis taklim bukan ingin dekat dengan Allah, ingin dapat nama, ingin dihargai. Ada juga yang malas di rumah mah, banyak kerjaan, mending di masjid, mending ke masjid. Hadirin, dua, yang kuliah agama juga belum tentu bisa soleh. Walaupun sarjana agama, master agama, atau disebut kiai ustad, kiai kondang, dai beken, itu belum tentu bisa mengamalkan. Kenapa? Karena dari awal mungkin niatnya cuma ingin dunia, ingin pujian, penghargaan, kekaguman, penilaian orang. Dua, kenapa orang belajar agama tidak mengamal? Karena namanya ilusi ilmu. Jadi dengan tahu tuh dia merasa udah mengamalkan. Makanya sering berdebat ilmu agama, padahal dia ngamalkan juga tidak. Tentang sholat berdebat, tentang jumlah rokaat, tentang taraweh, tentang kunut, padahal dia tidak khusyuk. Bahkan sholat juga belum tentu diterima oleh Allah sholat dia, tapi berdebatnya seperti yang sudah menjiwai. Nah, ini namanya ilusi ilmu. Dia tahu ilmunya dan dia merasa sudah mengamalkan dengan tahu. Padahal tahu dengan bisa itu beda. Ini sedikit ya, tahapan mencari ilmu itu kan ada empat. Satu, tahu. Tahu itu dengan, ibu tahu kuda? Tahu. Tingkatan kedua, paham. Paham kuda tidak? Tahu. Bisa berkuda? Oh, boro-boro. Ahli berkuda, tahu sabar, tahu sabar, tahu sabar tidak? Tahu lah, pernah dengar kata sabar. Jawaban kedua, paham sabar. Coba sabar itu apa? Bukan, tahu tidak berarti paham. Sudah sabar? Belum. Kan ada yang begini, sing sabar anak-anak. Innallaha ma'asobirin. Kalian tuh harus sabar jadi anak tuh. Allah tuh cinta kepada orang sabar. Hah? Nah, ini ilusi ilmu. Dia mengatakan dalil. Allah tuh sangat mencintai orang sabar. Sambil tidak sabar. Ibu-ibu hati-hati. Jangan suka dekat-dekat dengan si ibu itu. Tahu gak? Ibu itu kerjanya ngomongin orang loh bu. Padahal hukumnya haram. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jelas sekali larangan bergibah, seperti memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Makanya saya wanti-wanti, jangan deket-deket sama dia ya bu. Ayo dia ngomongin siapa dia. Itulah ilusi ilmu. Dia merasa hebat dengan apa yang dia tahu, tapi dia tidak mengamalkannya, tapi merasa udah mengamalkan. Tiga. Yang ketiga penyebabnya adalah banyaknya ilmu jadi penyakit hati, jadi ujub, jadi sombong. Ada yang rajin ke pengajian tuh jadi makin sombong. Cirinya adalah suka meremehkan orang lain. Apalagi kalau yang biasa ngaji di pengajiannya pindah ke pengajian yang lain, sebel. Kenapa sebel? Harusnya senang. Makin rajin ibu pindah-pindah pengajian, pengajian yang baik, maka ibu makin banyak ilmunya, benar? Tapi yang tidak cari keridhaan Allah, tapi cari nama diri, enggak suka. Makanya ulama di pesantren itu anaknya suka dipindah-pindahkan ke beberapa pesantren yang lain. Supaya nambah wawasannya. Hati-hatilah bu, jangan ngobrol sama orang itu. Dia mah jarang ke masjid. Ngajinya juga beh. Gak benar itu makhraj dan tajwidnya. Padahal suaminya ustad. Mau ngapain ngomong gitu. Ibu bisa ngaji. Jangan meremehkan yang belum ngaji. Yang belum ngaji tidak tahu ilmu, bikin salah, beda dosanya dengan yang sudah tahu ilmu. Ibu bisa ke masjid ini adalah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah enggak nolong, ibu lagi nonton sinetron. Ini kesini tuh pertolongan Allah bu. Makanya lihat orang yang belum ke masjid, bukannya meremehkan, tapi amanah dari Allah supaya kita bisa bantu orang ke masjid. Tidak boleh meremehkan orang lain. Lah dia itu belum ke masjid karena Allah mau nitipkan sama kita. Makanya penyakit orang berilmu itu sombong, ujub. Cirinya adalah suka meremehkan orang lain. Hati-hati nih, nambah ilmu nambah sombong berarti gak berhasil tuh ilmunya. Gak akan jadi amal. Halo. Dan yang keempat, males riado. Jadi kalau udah tahu ilmu teh udah aja, enggak ada target riado latihan. Tahu ilmu berenang begini ya. Gampang. Tapi tidak akan bisa berenang kecuali masuk ke air. Nah, orang kita tuh majelis taklim kita tuh latihan sabar, latihan ikhlas, latihan syukur, enggak masuk program. Hanya baru tahu, kadang paham. Tapi belum punya program latihan. Saya tanya nih, satu ya bu. Bu, tahu tentang ikhlas? Ikhlas tahu enggak? Paham belum? Belum? Lah itu ilmu pertama. Sebelum semua ilmu dipelajari kan ilmu ikhlas yang wajib itu, ilmu niat ya. Halo? Kira-kira orang yang ikhlas bahagia tidak bu? Mulia tidak? Selamat tidak? Oh berarti lumayan nih pemahamannya ya. Bu, kalau ibu masak buat suami, udah disiapin dengan sebaik-baiknya. Ditata dengan menu yang paling spesial yang disukai suami. Pak, sarapan dulu pak. Maaf ya bu, saya ada urusan di kantor, ngedadak, lain kali aja lah, lain kali ya. Makasih, maaf ya bu, pergi aja begitu. Bagaimana perasaan ibu? Jujur. Sakit hati. Apa? Sedih. Kecewa. Nyesek. Apalagi? Sebel. Nah inilah pak, teori mah tahu ya kan. Tahu kenapa perasaan itu kerasa sedih, nyesek, jengkel, sebel. Itu teh karena gak ikhlas. Tidak setiap kebaikan bisa membuat bahagia kecuali kalau ikhlas. Nah riadoh kita, dengar ini bu, riadoh umat Islam, dengerin. Riadoh umat Islam tuh kebanyakan kita ini baru ke lisan dan ke fisik, belum riadoh ke hati. Itulah sebabnya di antara umat Islam berantem tuh bukan masalah ilmu, masalah hati. Kita coba sholat. Sholat amalan fisik tuh berdiri, ruku, sujud, duduk. amalan lisannya menyebut doa-doanya, tapi intinya adalah khusyuk. Jarang kita mikirin sholat khusyuk, betul? Gesit aja udah belum nih Fatihahnya, kayaknya udah nih, perasaan udah agak lama, udah ya Allahu Akbar. Ruku. Lagi ruku juga baca at-tahiyat, kenapa telunjuk di sini? Oh salah. Berapa kali ibu sujud lama karena lupa ini sujud ke satu atau kedua? Hayo ngaku. Ada ibu-ibu yang sangat tidak khusyuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal kalau salaman tangannya dicium itu oleh jamaah tuh. Hey, ini masalah kita nih. Jadi kalau kita ngomong kenapa silaturahim susah, karena memang kita belum target ilmu agama itu riyadhah membersihkan hati. Kita baru ke fisik seperti doa, ya. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Ya Allah, ya Allah. Tapi intinya adalah hati berharap ke Allah. Ada yang amin, amin, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hatinya enggak. Padahal yang diterima tuh hati. Jelas tidak nih? Nah, jadi harus tahu dulu tingkatan supaya majelis taklim kita itu satu meluruskan niat, yang kedua jangan terjebak dengan tahu, yang ketiga jangan jadi penyakit hati, ya tadi jangan jadi ujub, riya, takabur, dan yang keempat harus pakai program riyadhah, latihan. Untuk mahir berkuda saja harus latihan. Nah, ini saya beri contoh ya, bahwa kalau orang punya target menjadi orang ikhlas, suasana beda. Kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih, bagus tidak untuk kita. Nah, bingung ya. Itu kan sakit hati itu gak punya target, Bu. Harusnya kalau kita punya target ikhlas, orang berbuat kurang baik, tidak berterima kasih itu bagus untuk kita. Menjadi latihan, menjadi lebih baik. Kita sudah berbuat baik, tidak dihargai, bagus tidak kalau untuk latihan? Bagus. Dengan begitu makin ikhlas. Tapi kalau tidak punya program latihan, sakit hati. Tersinggung. Jadi ibu-ibu yang tersinggung, sakit hati, jengkel, udah pasti gak punya program riyadhah. Tidak punya program qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Tidak punya program berlatih membersihkan hati. Paham? Alhamdulillah, selesailah sudah. Nah, ibu yang baik, sudah habis belum waktunya? Enggak ada jam di sini teh, enggak mana. Itu. Alhamdulillah. Saya minta maaf ini ya, masih agak jet lag nih, Bu. Jadi masih belum jelas, baru pulang dakwah di Swiss. Nah, bedanya 5 sampai 7 jam. Jadi di sana malam, di sini beda, iya. Bedanya jauh lah, di sana pokoknya maghrib tuh jam setengah 10. Isya jam setengah 12, subuh jam 4. Jadi 2 jam sekali bangun. Alhamdulillah tadi di jalan bisa tidur nih. Baik, sekarang kita akan coba satu amalan yang paling utama yang membuat silaturahim bisa nyaman adalah ikhlas. Dalil saya kira sudah hafal semua ya. Surat Al-Bayyinah ayat 5, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa al-ayah ya. Orang ikhlas itu seperti apa? Orang ikhlas itu orang yang putus berharap kecuali hanya berharap dari Allah. Jadi putus berharap dari siapapun, cuma hatinya berharap ke Allah. Insya Allah ikhlas. Seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri adalah ambeien, sakit, jerawat, bisul, tumor, sakit. Makanya orang yang hidupnya overacting, suka menonjolkan diri, sering sakit hati. Ibu yang ingin kelihatan langsing, sering sakit hati. Tahan napas kemana-mana dan sakit pernafasan. Yang ingin kelihatan awet muda, sering sakit hati. Yang ingin kelihatan kaya, banyak cicilan. Orang yang ingin kelihatan lebih dalam pandangan manusia, biasanya lebih penderitaannya. Kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, semua kepahitan sudah kurasakan dan tiada yang lebih pahit dalam hidup selain berharapnya hati kepada manusia. Jadi kalau ibu sangat cinta sama suami, siap-siap menderita. Iya, kalau ibu pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dicintai, makin sering sakit hati. Sama suami mah biasa aja lah. Saya emang gak mau istri-istri, maaf dua kali disebut ya, suka tanggung nyebut sekali teh. Mencintai saya berlebihan mau apa? Saya cuman manusia. Gak bisa ngasih kecuali yang Allah titipkan. Gak bisa melindungi kecuali Allah yang menjaga. Sekarang hidup nanti mati udah selesai saya. Benar? Mau ngapain mencintai suami berlebihan? Mencintai itu penciptanya, yang menyurusnya setiap saat, yang menjaminnya, yang punya sorga. Itulah yang bisa bikin bahagia. Jadi rumah tangga tuh jangan cinta-cinta, you are my everything deh, sakit hati. Bu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Ini serius pelajaran. Kalau mau sangat cinta kepada pencipta ibu, siapa? Siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan? Siapa yang menjamin rezeki? Siapa yang nutupin dosa ibu-ibu? Siapa yang bisa memberi hidayah dan taufik? Siapa yang bisa ngampunin? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang punya sorga? Suami ngapain? Suami itu ladang amal bagi ibu. Jelas? Jangan terlalu cinta sama suami, karena suami ibu belum tentu, belum tentu panjang umur. Belum tentu cinta lagi, so tahu. Mungkin suami ibu cinta juga ya, tapi tidak, bukan urusan kita cinta-cintaan orang. Urusan kita mah cinta Allah, betul? Dan suami cinta ke ibu setekel kebek juga, dia boro-boro ngebahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia. Betul kan Pak? Pak? Ya Pak, udah sedikit lagi. Nah, ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi. Aduh, juga paut begitu ada. Hanya memberi. Nah, udah kayak gitu aja. Lakukan, lupakan, itu akan membahagiakan. Makanya orang yang paling sering mengingat-ingat jasa baiknya tidak bahagia. Betul? Yang paling suka nyebut-nyebut kebaikannya paling tidak bahagia. Karena Allah tidak menyimpan kebahagiaan dalam riya. Allah tuh menyimpan kebahagiaan dalam ikhlas. Nah, sekarang bagaimana latihan supaya ikhlas? 5 jangan. Maaf ya, ceramahnya begini supaya pakai riadoh. Jadi pulang dari sini, ini 5 latihannya. 1, jangan ingin selalu diketahui orang. Jadi tidak boleh semua amal kita harus selalu ingin diketahui orang. Amal fardu sunnahnya orang lain tahu. Amalan wajib orang lain tahu lebih bagus. Karena jadi dakwah. sholat fardu. Bagus, orang lain tahu lagi apa, lagi sholat duhur, asal tepat waktu ya, jangan sampai waktu asar. Saum, orang lain tahu, bagus. Zakat, bagus. Haji, syukuran, tidak apa-apa niat jadi dakwah. Tapi amalan sunnah, nah ini harus hati-hati nih. Tidak wajib, tidak harus orang lain tahu. Benar? Hati-hati ya Bu. Periksa. Apalagi yang punya medsos, tidak boleh semuanya diposting. Alhamdulillah Syawalan sudah selesai. Siapa yang nanya amalan sunnah tuh? Sekarang tanggal berapa? 13. Masya Allah, walaupun sudah selesai Ramadan, baca Quran masih istiqomah. Hari ini juz ke-13. Cepret. Kenapa harus dikasih tahu? Kecuali yang punya kewajiban odot, laporan, bolehlah. Tidak apa-apa. Tapi diumumkan di setiap orang. Tahajud, taraweh memang sudah tiada. Tapi tahajud harus istiqomah. Allahu Akbar. Tret. Gimana ini? Hati-hati hadirin. Bu, hati-hati yang punya medsos ya. Apa sih perlunya kita diketahui orang? Kalau tidak niat untuk dakwah, tidak ada lagi tuh. Tapi niat dakwah juga hati-hati. Jam 3 langsung broadcast. Bangun sahabatku sekalian. Tahajud. Benar gak ngasih tahu orang? Atau ingin ngasih tahu bahwa dirinya sudah bangun? Ada yang nge-broadcast tapi dia tidak sholat. Buka HWAW terus sampai habis. Ini serius nih Bu. Ada WA, ada Facebook, ada itu bisa jadi penghancur amal. Kita udah capek-capek, penyebabnya apa? Karena kita suka sekali orang lain tahu amal kita. Ini pernah suatu saat di TV Malaysia ada cerita, saya nonton ini. Ibu-ibu sedang sholat duha. Di sini anaknya, telepon bunyi, kering. Ibu langsung diangkat oleh anaknya. Nah, ibu sedang apa? Ibu sedang sholat duha. Aduh, bahagia. Allahu Akbar. Hanya ditelepon orang jadi bahagia itu sholat. Selesai sholat dibelai anaknya. Anak soleh, anak pinter. Suatu saat sholat asar. Menjelang maghrib. Lagi rusuh. Telepon kebuk. Kering. Nah ibu ada? Ada. Sedang apa? Sholat asar. Kenapa ke anak jadi zolim? Apa salah dia? Karena dia lebih sibuk penilaian teman daripada penilaian Allah. Hati-hati nih. Yang sudah pulang haji tidak usah memaksakan diri. Kalau beli-beli. Ini cabai berapa? Saya Haja Siti beli cabai. Enggak usah disebut hajanya. Enggak. Masa cabai aja harus pakai haja? Ya. Orang nyebut hajah, manggil hajah ya tidak apa-apa. Apalagi umroh. Umroh kan om mau ke apa om umroh? Emang bukan pakai gelar om kalau umroh tuh ya. Tidak wajib orang lain tahu. Setuju nih Bu? Dua, jangan ingin selalu dilihat orang. Jadi cara ngetes keikhlasan begini. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak? Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti karena orang. Harusnya ada orang bagus, tidak ada orang bagus. Tes, kalau ada orang, ibu lagi ngaji, bismillah. Kalau tidak ada orang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Itu kenapa tengahnya bagus? Karena ada orang. Mungkin yang awal tuh biasa tapi ikhlas. yang tengah bagus tapi udah bukan karena Allah. Hati-hati nih Bu, ada mertua sholatnya Allahu Akbar. Kalau nggak ada Allahu Akbar, kenapa beda? Ibu lagi tahajud, ya Allah, lagi nangis, tiba-tiba suami bangun, ya Rob, ya. Kenapa jadi acting begini? Ya Allah, selamatkan keluarga. Allah tahu itu udah air matanya juga bekas menguap, bukan bekas nangis. Ada yang pernah kayak gitu enggak? Hati-hati. Maaf ya. Apa? Oh, enggak apa-apa. Apa diam, Bu? Jangan suka nanya, saum enggak usah ditanya, biarin aja. Ya. Nanti kalau suka nanya ke teman, Ibu, ini Senin, Ibu saum, enggak boleh ditanya. Kalau mau nyuguhin. Kalau enggak diminum, husnuzon. Karena kalau ditanya nanti bisa jadi riya, benar? Udah diam-diam, saum enggak? Alhamdulillah, saya saum. Sebetulnya bukan hanya Senin Kemis, tapi saum Daud. Dan saya sudah jalani 5 tahun. Lagian saya kalau tidak tahajud tidak bisa. Ya. Jadi rusak semua amalnya gara-gara ditanya. Diem. Suguhin mas, suguhin aja ya. Halo, ngerti gak nih? Kita makan suka usil segala ditanya. Kecuali kalau yang saum wajib ya. Kalau gak mas, suguhin, suguhin. Kalau gak diminum berarti sedang saum. Udah gitu aja ya. Gak usah ditanya-tanya, nanti jadi riya ya. Jadi aja tahu ya. Lanjut. Enggak, nomor 2 belum selesai. Ibu lihat kalau ada suami dengan enggak ada suami, kerajinan ibu di rumah, ya. Kalau enggak ada suami enggak mandi, ada suami baru mandi, ah itu berarti bersih itu adalah amal soleh. Ada suami rajin, enggak ada suami berantakan, itu berarti karena suami semuanya. Enggak boleh. Kalau mau berbuat kebaikan mah ada tidak ada suami, ada tidak ada orang lain, tetap ya berbuat baik. Yang menilai kan Allah, betul? Periksa, ada orang tidak ada orang sama atau tidak. Kalau jadi bagus karena orang, pas ada kotak infak lewat, karena pada ngelihat, oh 100 ribu, ini maaf ya 100 ribu. Giliran gak ada orang 1000-an, centreng. Hati-hati. 3, awas, ini mulai makin penting nih. Yang ketiga latihannya, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Sekali lagi. Mana yang bahaya bagi wanita, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Bingung. Alah, perempuan ditanya yang gini aja bingung. Bu, mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kalau wanita ingin kelihatan cantik, normal dong. Fitrah, bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Kenapa ke undangan lebih lama dandannya? Padahal di undangan banyak suami orang. Khusyuan mana ibu-ibu? Dandan atau sholat? Tuh. Dengerin ya Bu, kalau ingin kelihatan cantik buat wanita itu fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik bermasalah. Tapi kalau ingin kelihatan solehah berarti menggunakan hak Allah untuk cari perhatian manusia. Ini yang tidak boleh. Lagi diem deh. Supaya dianggap ahli zikir, padahal cuman gitu aja dia. Ini serius. Hati-hati nih, di tenang-tenang ingin kelihatan dianggap wibawa. Padahal bukan tenang menjaga diri, tapi sibuk mengamalkan amalan yang Allah sukai, tapi tujuannya untuk cari pujian makhluk. Ini hukumnya haram. Hati-hati nih. Kenapa ada mujahid? Ini kan yang tiga dihisab pertama, sahih ini hadisnya Bu. Mujahid berperang, terbunuh di medan perang, kemudian dihisab di akhirat. Ini yang pertama dihisab, mujahid. Apa yang kau lakukan, Allah perlihatkan nikmat. Apa yang kau lakukan, ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang lillahi ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada dia, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut pahlawan, pemberani, jagoan, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah Maha Tahu. Wa asiru kaulakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Dan Allah tahu hatinya ternyata ingin pujian makhluk. Anjur tuh Bu. Makanya yang Allah Akbar, Allah Akbar, kalau tidak hati-hati, tidak semuanya masuk surga. Tahu yang kedua dihisab siapa? Belajar agama dan mengajarkannya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu yang kedua dihisab. Ustadz saya puas ya, puas. Ya tete dengki hadirin, gak kuat, pengen saya dihisab duluan. Yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, itu kelompok kedua tuh. Ada yang dakwah hebat, ketika dihisab Allah perlihatkan karunia, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama, saya dakwah siang dan malam. Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu belajar agama dan mengajarkan karena ingin disebut alim ulama, dan sudah engkau dapatkan di dunia pujian itu. Di akhirat diseret tertelungkup jadi ahli neraka. Jadi nanti akan ada yang dianggap ulama di dunia, dai, kondang, ustadz, beken, keren, tapi belum tentu ke sorga. Penyebabnya bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya, tapi yang kurang satu saja, hatinya. Lebih sibuk ingin pujian manusia, kedudukan di sisi manusia, daripada ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya para kiai itu menangis dengan dalil ini. Saya berusaha mengingat-ingat dalil ini terus, karena tidak mudah ceramah dengan benar itu. Kalau ceramahnya mudah, ngomong mudah, tapi hati belum tentu mudah. Mikir semua. Oh, kalau gitu mah saya emang gak akan belajar agama. Lebih ngaco lagi hadirin. Tinggal perbaiki hati. Nah ini kenapa jadi ahli neraka? Karena menggunakan amalan-amalan perintah Allah ibadah. Makanya tadi kalau ingin solehah dengan ini yang cantik tuh beda couplingnya. Kalau ingin solehah pasti menggunakan aksesoris ibadah. Dan yang ketiga adalah dermawan. Ada yang ke neraka dermawan, padahal dia dermawannya banyak, karena hatinya ingin disebut dermawan. Makanya udahlah, berhentilah. Pengen dipuji mau ngapain? Capek. Gak usah pengen disebut awet muda, udah. Penting mah awet iman, awet sehat, awet amal, bener? Tapi deh ibu mah bahagia disebut awet muda tuh. Ibu awet muda, langsung traktir ya. Makanya dia sering muji teh karena rajin traktir. Giliran ada cucu, "Nek, nenek kok tua?" Jadi dosa. Padahal cucu yang jujur. Maaf ya Bu, boleh saya cerita pribadi dikit? Dalam hidup saya sudah mau 58 sekarang. 58 tahun, anak 11, cucu 10. Udahlah, enggak usah dihitung dah, enggak ikut berperan ibu. Semuanya juga ciptaan Allah, saya mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Dengerin, selama perjalanan hidup ini pernah mengalami episode dipuji rame-rame, udah pernah? Mungkin tahu ya, waktu zaman AA seleb. Udah gitu diberi karunia, dengerin, diberi karunia, dicaci maki rame-rame. Masih tahu kan? Kan hadir yang nyacinya juga hadir ya. Ongko ngambek, ongko penasaran. Dengar ya bu, saya mau sumpah, ini Allah lagi mendengarkan nih. Demi Allah, dengar ini, demi Allah, dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki rame-rame. Waktu dipuji bu, rusak iman saya. Ke orang tua gak sempat memuliakan dengan layak, ke anak gak sempat ngedidik dengan benar, ke pesantren gak sempat ngurus, sibuk gue menikmati. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Der aja, untung jalannya itu halal. Ya kan? Sah menurut agama, sah menurut negara, bukan zina, bukan selingkuh, bukan jahat, enggak, der halal. Kenapa ibu-ibu pakai ikut campur, ha? Suami bukan, apa bukan. Sibuk ngurusin suami orang, ngurus suami sendiri. Suami aja gak keurus. Serius bu, sesudah dihina, menurut saya jauh lebih baik dihina yang membuat kita sadar diri dan memperbaiki diri dibanding dengan dipuji yang membuat kita lupa diri. Benar? Alhamdulillah bu, saya tuh benar-benar bersyukur dengan episode itu, sehingga sekarang pesantren jauh lebih baik. Dulu anak-anak saya gak ada yang hafal Quran. Dengan adanya itu evaluasi, baru sadar lalai ke anak. Alhamdulillah banyak pertolongan Allah di keluarga. Dulu di pesantren gak ada sekolah. Sekarang coba kalau ibu lihat Darut Tauhid sekarang, jauh. Kalau bandingannya gini, maaf ini sebagai syukur ya. Kalau dulu tuh beasiswa dan sebagainya tuh setahun tuh paling 10 miliar untuk semua dari pesantren. Tahun kemarin 138 miliar bu, 14 kali lipat itu bisa membantunya. Ini tidak terbayangkan berkah dihina, dicaci. Makanya saya tidak marah sama ibu-ibu yang mencaci saya. Karena selama dihina, pahala ibu dikasihin ke saya. Dosa saya diangkut oleh emak-emak. Oh. Ya kalau sayang mah gak usah diomongin, dah itu mah halal ya gak? Dan tiap orang tuh ada takdir masing-masing. Jangankan jodoh, daun jatuh saja sudah tertulis di lauh mahfud. Masa orang segede gini gak ada catatannya? Dasar kurang iman, makan yang suka banyak ngomel teh jelas. Udah gak usah suka ngomelin orang ya. Dan gak akan robah takdir orang dengan diomongin. Yang robah tuh ibu jadi nambah dosa gitu. Mikir. Udah habis belum waktunya nih? Kok gak habis-habis, udah maghrib belum? Nah bu, lanjutkan. Udah jangan pengen dipuji-puji lah ya. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, biasa aja hidup, apa adanya. Pernah ada ibu-ibu rumahnya sederhana di Perumnas, ditanya oleh suaminya, udah tua nih, mak maafin ya, saya gak bisa memberikan yang terbaik. Lihat rumah tetangga semuanya udah bagus-bagus, cuma rumah kita aja yang masih asli, gak dibangun apa-apa dan gak ada uangnya. Oh pak, alhamdulillah, fabi ayyi ala irabbikuma tukadzdziban. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Orang lain ada yang tidak punya rumah, orang lain ada yang ngontrak-ngontrak, orang lainnya ada yang hidupnya di penampungan. Kita punya rumah, tapi kan rumahnya butut, mak. Rumah sederhana itu karunia Allah, pak. Karunia gimana? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin rumah butut begini? Dua, tidak ada tetangga yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Barangnya juga gak ada. Tiga, gampang ngurusnya, ngepel juga set, beres aja. Gak capek ngurus dan gak ada barangnya. Empat, tidak diminatin maling. Rumah kita gak pernah kecurian. Maling yang masuk rumah kita juga prihatin, malah sedekah. Yang kelima pak, insya Allah di akhirat ringan hisabnya. Gak ada barang, piring cuman empat. Makin banyak barang, makin berat hisabnya. Ibu teh kerudung teh dihisab, bros teh dihisab bu. Oh iya, berat hisab gelang emas daripada karet gelang. Karet gelang mah aman. Bukan tidak boleh punya gelang emas, tapi kalau punya gelang emas dan tidak siap iman, tangan goyang terus. Kepada kemana? Ini kata ibu-ibu, bu. Dia punya tas ori yang mahal. Kalau hujan, tahu gak cirinya tas ori dengan tas yang KW? Cirinya hujan. Kalau hujan, tas kawet hujan. Itu pasti tas kawet. Kalau hujan. Itu ori itu. Bu, ibu. Nyiksa pengen dipuji orang tuh ya. Lempeng aja. Setuju? Belajar kayak tukang parkir. Banyak mobil gak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis gak sakit hati. Tahu kenapa? Cuma titipan. Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gak ada orang kaya di dunia. Semuanya manusia. Begitu saja. Cuman dikasih casing-casing beda-beda. Setuju nih? Tenang aja ya. Jangan ngebanding-banding sama tetangga. Sebab jangankan satu kampung, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Benar kan? Lebaran kemarin biasa-biasa aja. Gak usah pengen beda. Saya dengar dari Cimahi ibu-ibu cerita lebaran. Dia sederhana, suaminya sederhana. Istrinya tertekan kalau lebaran. Karena gak pernah punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Akhirnya ngadu ke tetangga, kata tetangga, ya udah nih saya pinjemin gelang. Gelang bagus emas. Waduh, lebaran tuh, Bu. Salah. Maunya salaman aja karena kelihatan gelang. Karena pengen dipuji padahal punya tetangga. Nah, giliran sungkem habis Idul Fitri pas sungkem ke ibu, ibu teh ngelihat gelang. Neng, seumur-umur kamu jadi anak, belum pernah kamu ngasih sesuatu ke emak. Aduh, emak teh pengen gelok kelepek sebab gelang tetangga. Udahlah, gak usah centil lah. Halo? Jelas, Bu? Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Jangan ingin dihargai. Oh, ini lebih berat lagi. Dipuji cuman kata-kata, tapi dihargai sudah pakai perlakuan spesial. Jadi kayak gini nih. Agim potret dipasang, ya kan? Spanduk baru juga turun, ibu-ibu mau dipotret tadi di sana tuh. Udah yang lain jangan ya, pusing. Persilahkan masuk. Hadirin sekalian, telah hadir. Wow, itu teh perlakuan istimewa. Belum lagi buah-buahan disuguhin di sini. Kapan makannya ya? Sudah biasa bu saya disuguhin kayak gini, apalagi di desa mah bu, nanas ya nggak di meja tuh. Ya saya kapan makannya ceramah begini kan? Mustahil makan sambil bong apa? Ngupas nanas. Tapi nanti salaman, terus saya pulang panitia aja, nggak apa-apa ya. Biasanya rezeki panitia itu sudah biasa ya, sudah terlatih menghadapi semuanya. Paling dibawa pulang bu. Dibawa pulang juga yang makan santri nanti. Nah hadirin, diperlakukan spesial kayak gini ya, itu enak bagi sebagian orang, lebih enak dari dipuji. Itulah sebabnya orang mati-matian pengen jabatan, pengen populer ya kan, pengen banyak follower karena akan ada perlakuan spesial. Itulah sebabnya ada orang yang kasak kusuk, sikut sana sikut sini, ingin kekuasaan. Bu, Pak, nggak usah pengen dihargai, sakit hati. Aslinya bu, orang yang paling pengen dihargai itu paling sering sakit hati. Padahal kita ini tidak pantas dihargai. Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Jawab nih, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada yang acung? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada nih? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ada? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Lah gimana disuruh sedikit gak ngacung, sedang gak ngacung, banyak pasti banyak sekali ya kan. Kalau setiap dosa ibu dibalas oleh Allah mengeluarkan satu bau, satu dosa. Bau apa? Jawab. Suami mau gak dekat? Anak mau dipeluk? Tetangga mau duduk sebelahan? Aslinya bu, ibu ini kalau dengan satu bau saja, satu dosa, udah gak ada orang yang mau deket. Eh, bapak, banyak dosa kan? Awas, gak boleh gak ngaku nih, Allah tahu. Gimana kalau setiap satu dosa mengeluarkan satu belatung? Ayo, seperti apa? Saya, A'agim, diundang ke sini bukan karena sudah jadi orang soleh. Bukan karena saya jadi orang baik, belum. Saya diundang dan didengar karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan Abdullah Gimnastia. Itu aja bu, itu obatnya. Makanya kalau kita dihormat orang, selalu ingat apa yang Allah tahu tentang kita. Penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Betul? Tuh si ibu itu tuh banyak omong. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib. Gak ada apa-apanya. Saya udah nyobain bu dihina orang rame-rame. Saya baca itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan saya yang tidak diketahui orang lain. Gak ada apa-apanya. Paling juga, gak nyangka si Agim kawin lagi. Itu mah bukan menghina, itu mah kenyataan yang gak sakit hati. Hadirin sekalian, bu, hati-hati jangan nebeng kepada kedudukan suami ya. Karena ada yang suaminya kolonel, istrinya ujuk-ujuk jadi jenderal. Padahal daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, tapi galaknya lebih dari suami. Hati-hati nih, paling jelek itu keluarga kayak gitu, keluarga topeng. Nih lihat, ini berapa? 5.000. karena isinya air. Ganti dengan jus berapa? 15.000. Naik tuh harganya karena casingnya, karena isinya. Ganti dengan madu isinya berapa? 100.000 karena casingnya, karena isinya. Tuh. Ganti dengan comberan. Ada harganya? Dilemparin ke tong sampah, benar? Karena botolnya, karena isinya. Dengerin tuh, Bu. Banyaknya kita merasa terhormat dengan casing, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu casing. Padahal yang membuat seseorang mulia adalah isinya. Jelas? Makanya jangan pernah menikmati penghargaan orang yang membuat kita lupa kepada isi. Kalau anak-anak nanti hafal juz 30 atau 30 juz, Ibu jangan ikut, keren ya. Alhamdulillah, Ibu berapa juz? Saya kan mendoakan. Dan jangan meremehkan orang yang casingnya kurang bagus, tapi isinya bisa bagus. Jelas Ibu Bapak yang baik? Dah, latih diri kita jangan ingin dihargai. Bagaimana kalau kita berbuat baik tapi orang tidak menghargai? Jawab. Bagaimana kita berbuat baik orang tidak menghargai? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Berhenti atau berbuat baiknya atau teruskan? Teruskan? Beneran? Kalau Ibu udah masak gak dihargai suami gimana? Gak apa-apa? Berhenti berbuat baiknya atau teruskan? Enak, teori mah gampang. Ya. Terakhir, satu apa tadi riadohnya? Jangan ingin selalu diketahui orang amalan kita. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat orang. Yang ketiga, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci manusia. Ya, gak apa-apa dihina, gak apa-apa, gak bahaya. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Ya. Kalau Ibu sakit hati dihina orang karena gak jujur aja melihat diri sendiri. Kalau jujur mah, penghinaan orang kepada kita secara umum itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Jadi sibuklah. Yang keempat apa? Jangan ingin dihargai. Caranya gimana? Akan ada orang yang menghargai kita, akan ada juga orang yang tidak menghargai kita. Gak apa-apa. Yang paling penting kita yang bisa menghargai orang lain. Dan yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Pakai i enggak usah sih. Udah, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab, semua jawab. Perlukah kita mengenang-enang kebaikan kita ke orang? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita ke orang lain? Yang betul. Perlu tidak? Nih, coba tes nih. Kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Heh, istriku, saya suamimu. Saya yang membanting-banting tulang. Lah, namanya tukang daging, hadirin. Ini rumah jerih payah saya tahu. Kalian makan, itu tetesan keringat saya. Itu make up, lipstick, dempul, saya yang nyiapkan. Kalian pergi kemanapun, ongkos itu saya yang nyari. Mengerti gimana perasaan ibu? Bahagia atau sebel? Hah? Sebel. Jadi sayang atau jadi enek? Tuh, dengerin pak. Jadi kalau bapak nyebut-nyebut jasa, teh enek jatuhnya pak. Sama bu, kalau ibu, apalagi mama pak. Mama tuh capek, enek aja pak. Gak usah disebutin. Apalagi ke anak-anak gak boleh. Ini ibu Muna. Ini ibu Muna. Anak udah tahu. ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kata anak, siapa suruh? Dah enggak pesen anak keluar dari ibu yang rewel ini ya. Dengerin ibu, ketawa-ketawa teh ngerti enggak? Ini penyakit kita nih, enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya nyebut-nyebut jasa baik kita. Orang tidak akan simpati, yang ada adalah enek. Ikhlas yang membuat orang simpati. Nanti Allah yang ngasih tahu. Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain menghargai kebaikan kita? Perlukah kita menunggu-nunggu orang balas budi? Yakin? Nih, mau tahu rahasianya? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak apa yang kita lakukan? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Jawab. Disaksikan? Disaksikan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Yakin? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah kelewat? Mungkinkah ketuker? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Faman ya'mal mitqala daratin khaira yarah wa man ya'mal mitqala daratin hal jazaa'ul ihsan il ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Udah mulai sekarang merdekakan diri kita. Mau ngomong apapun kalau enggak tahu ilmu ikhlas dan tidak latihan ikhlas, kita enggak punya apa-apa. Karena amal besar kecil itu tergantung niat. Ilmu paling wajib ilmu ikhlas ini. Kesibukan paling wajib sebelum beramal adalah menjaga niat. Niat salah lewat, tidak ada apa-apanya. Mati terbunuh sekalipun tidak ada nilainya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, silaturahim itu kuncinya pada niat. Kalau ikhlas mah enak, gak capek, gak ngarep apa-apa dari makhluk. Nah ibu bapak yang baik, fokus saja sekarang mah. Lakukan, lupakan. Sibuk aja berbuat yang terbaik. Kita berbuat baik suami, gak apa-apa. Itu cara Allah meningkatkan kualitas keikhlasan kita adalah orang-orang yang berbuat tidak baik ke kita. Kalau ada orang berbuat kurang baik tuh bu, ibu harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan kita yang jadi dia. Kalau kita ketipu, kita harus bersyukur. Bukan kita yang bagian nipu. Kalau suami ibu galak, ibu harus syukur. Bukan ibu yang jadi orang galak gitu. Oh iya. Dan syukur berarti ibu punya suami. Ya. Serius nih hadirin. Suami ngorok itu ibu harus bersyukur. Nanti kalau suami gak ada, ibu kehilangan korokan itu loh bu. Kangen. Hei bu, kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, tetangga, ya kita harus bersyukur. Karena kita dapat pelajaran untuk tidak berbuat jelek yang sama. Benar? Dengan adanya tetangga yang begitu, ini kita-kita aja ya. Kalau ada tetangga yang kurang baik ke kita, yang iri, dia tuh orang yang selalu ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada dalam pikirannya. Dan dia punya waktunya banyak buat nyari-nyari kekurangan kita, sedang kita gak punya waktu. Besoknya pasti dia ngobrolin kita. Berarti pahala dia dikasih ke kita, dosa kita diangkut oleh dia. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya. Harusnya kita kirim bolu kepada dia tuh. bukannya jengkel. Udah, maafkan aja sebelum minta maaf. Dan yang namanya memaafkan itu melupakan keburukannya. Memaafkan tuh al-afu itu adalah Allahumma innaka afuwun. Nah, karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu seperti jejak di padang pasir yang dihempus angin, hilang jejaknya. Lupakan. Ya, Bu. Yang bahaya tuh ibu sebel ke tetangga. Kalau ibu sebel ke tetangga, ibu susah keluar. Baru jeng, amit-amit. Rumah segede jang, nyabu. Ibu jadi susah keluar, copot gordeng tuh dipakai noongin tetangga. Tahu-tahu ganti TV. Ganti TV. Udah gitu tetangga naik haji, ibu pingsan naik tensi. Coba ibu sebel ke tetangga, pulang belanja dari pasar udah berat, pas ke gang ada dia balik lagi cari selokan. Stres. Saya emang enggak mau sebel ke orang, capek, rugi, enggak ada gunanya. Sebel tuh kalau Allah sebel, kita ikut sebel. Jangan sebel sendiri, ya. Jelas? Halo? Nah, udah segitu aja, udah jelas. Udah jangan kepanjangan. Yang penting diamalkan, ya. Lakukan. Lakukan. Kalau orang enggak senyum kepada kita gimana? Ya biarin itu bibir dia, kita enggak bisa maksa, ya enggak? Kita aja yang senyum. Urusan kita kan bukan bibir dia. Kalau orang ngomong jelek ke kita gimana? Biarin, kita ngomong baik aja terus, kan yang kembali ke kita perbuatan kita. Aa, dia nulis WA dan sangat menyakitkan, gimana caranya? Gampang, jangan dibaca, beres ya. Iya, itu tekniknya. Kalaupun dibaca, jadikan doa kebaikan buat dia. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ya. Nah, insya Allah ibu bapak tenang aja ya. Jadikan perjuangan kita sehari-hari adalah membersihkan hati. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Karena semua amal semuanya bergantung dari amalan hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan kolbu. Di sini baik, baik semuanya. Di sini buruk, buruk semuanya. Makanya umat Islam jangan sampai hanya sibuk amalan lahiriah, amalan lisan, tapi harus sibuk amalan menata hati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah sekotor apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi, ampuni dan muliakan orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak kami. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik bagi mereka. Ampuni kami belum bisa mendidik dan membina dengan benar keturunan kami. Ya Allah, titipkan kepada kami keluarga sakinah, keluarga penuh berkah. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang mencintaimu di atas segala-galanya. Karuniakan kepada keluarga kami keluarga yang rezekinya halal barokah, lahir batin sehat walafiah, keturunan yang soleh-soleha, hafiz-hafizah. Istiqomahkan keluarga kami ya Allah sampai husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Doa yang kau ijabah, karuniakan kepada kami istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Rabbana atina min ladunkar rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhir hayat husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tangzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf ya ceramahnya seperti itu. Mudah-mudahan jadi target riadoh kita, dan semoga dengan doa yang baik, insya Allah Allah memberikan kolbun salim. Terima kasih kepada seluruh sesepuh jajaran yang mengundang, para ustadz, ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.